Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara live kajian interaktif jelang berbuka puasa. Insyaallah taala pada hari ini, pada tanggal 9 Ramadan tahun 1435 Hijriah, kajian interaktif akan membahas tentang siapa sajakah yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089-655-088-805 atau juga bisa melalui email di email info@syiartauhid.info. Dan alhamdulillah Ustaz Sofyan telah hadir di studio dan siap mengisi pada pertemuan kali ini. Maka langsung saja kami persilakan dan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil amin, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, qaum muslimin wal muslimat, dan para pendengar radio Syiar Tauhid, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini insyaAllah ta'ala, kita akan membahas tentang Ahlul A'dhar Al-Mubihah Lil-Fitri Fi Ramadan. Siapa saja orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, artinya tidak berpuasa karena tidak diwajibkan atas mereka. Dan ini adalah suatu pembahasan yang menunjukkan kepada kita bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah, syariat yang datang untuk memberikan kemudahan bagi manusia, bukan untuk menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan hendak mempersulit kalian. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama ini suatu kesempitan. Dan dikenal oleh para ulama satu kaidah, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Setiap ada kesulitan melahirkan kemudahan-kemudahan di dalam syariat. Jadi agama kita yang mulia ini adalah agama yang memberikan kemudahan, tidak untuk mempersulit dan mempersempit manusia. Oleh karena itu, di dalam syariat ada sejumlah golongan manusia yang kesulitan untuk berpuasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka untuk tidak berpuasa. Golongan yang pertama adalah al-marid, orang yang sakit. Orang yang sakit, iya. Orang yang sakit termasuk yang dibolehkan baginya untuk berbuka, walaupun nanti ada penjelasan para ulama tentang kategori sakit yang membolehkan untuk berbuka. Dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan safar, boleh baginya untuk berbuka namun dia mengganti di hari-hari yang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Demikian pula di dalam ayat sebelumnya ayat ke-184, demikian pula dalam ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, "Wa man kana maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Ulama menjelaskan, orang yang sakit itu ada tiga keadaan. Orang yang sakit itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, tidak sulit baginya untuk berpuasa. Tidak pula membahayakannya. Ini jenis penyakit yang pertama. Penyakit yang tidak menyulitkan seseorang berpuasa, tidak pula membahayakannya. Ini dua kategori, tidak menyulitkan, tidak pula membahayakan. Maka yang seperti ini adalah tetap wajib untuk berpuasa. Mungkin sakit ringan, sekedar gatal-gatal di tangan misalkan, atau bisul kecil di salah satu anggota tubuh. Andaikan dia puasa, maka dia tidak akan merasa kesulitan, walaupun dia ada sedikit sakit tersebut. Demikian pula kalau dia puasa, maka tidak akan semakin memperparah sakitnya, tidak akan membahayakan dirinya. Yang seperti ini tetaplah wajib untuk berpuasa. Jadi bukan penyakit seperti ini yang dimaksud. Baik. Keadaan yang kedua adalah, apabila jika dia berpuasa, maka dia merasakan kesulitan, walaupun mungkin tidak membahayakan. Iya, walaupun mungkin tidak membahayakan. Jadi menyulitkan baginya puasa, walaupun mungkin tidak akan membahayakan, tidak akan memperparah sakitnya. Bagaimana hukum atasnya? Apabila dia berpuasa, maka hukumnya makruh. Makruh baginya untuk berpuasa. Lebih baik bagi dia untuk berbuka. Mengapa? Karena dengan berbuka berarti dia telah mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah mencintai agar keringanan yang Allah berikan itu diambil sebagaimana Allah benci perbuatan maksiat kepadanya dilakukan. Jadi walaupun dia mampu berpuasa, namun sulit baginya, dia rasakan berat, meski tidak membahayakan, tidak akan memperparah sakitnya, kalau dia berpuasa, maka makruh, dan kalau dia berbuka itu yang terbaik. Iya. Walaupun kalau dia puasa, puasanya tetap sah, namun makruh. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga. Apabila dengan berpuasa, maka akan membahayakan dirinya. Apakah penyakitnya menjadi lama sembuhnya, ataupun akan semakin memperparah sakitnya. Maka dalam keadaan seperti ini, wajib baginya untuk berbuka. Haram baginya untuk berpuasa. Meskipun kalau dari sisi sah atau tidaknya puasa dia, kalau dia berpuasa, puasanya sah. Iya. Tetapi apabila dengan puasa itu akan membahayakan dirinya, misalkan penyakitnya semakin parah, maka haram baginya untuk berpuasa, wajib baginya untuk berbuka. Sebagaimana keumuman firman Allah, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian. "Wala tulku bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan tangan-tangan kalian sendiri ke dalam kebinasaan. juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Iya. Baik. Ini tiga keadaan orang yang sakit. Kemudian, apa yang diwajibkan bagi orang yang sakit ini? Apa yang diwajibkan bagi orang yang sakit ini? Setelah dia tidak berpuasa. Apakah cukup mengqadha ataukah boleh dengan membayar fidyah saja? Jawabannya tergantung penyakitnya. Apabila penyakitnya masih mungkin untuk sembuh atau masih diharapkan kesembuhannya, maka cukup baginya untuk mengqadha. Sebagaimana firman Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain, yakni setelah Ramadan. Iya. Tetapi apabila penyakitnya ini sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, karena sudah menahun misalkan, sehingga sulit diharapkan kesembuhannya, maka kewajiban orang yang sakit ini cukup baginya untuk membayar fidyah. Iya, cukup baginya untuk membayar fidyah. Dan dia serupa dengan orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Sama dengan orang sakit. Sama dengan orang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka keduanya cukup membayar fidyah. Iya, karena sudah tidak mampu lagi berpuasa. Iya. Ini yang disyariatkan. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Dan berkata Imam Ibn al-Munzir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ijma', wa ajma'u ala anna li syaikhil kabir wal ajuz al ajizaini anis saum an yuftira. Para ulama sepakat bahwasanya orang tua, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak mampu berpuasa, maka boleh baginya untuk berbuka. Iya. Dan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari, Al-Syeikhul Kabir wal-Mar'atul Kabirah la yastati'ani ayyasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Orang tua yang laki maupun perempuan yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka keduanya memberi makan satu orang miskin setiap satu hari puasa yang mereka tinggalkan. Iya. Jadi sama hukumnya dengan orang sakit yang sudah tidak mampu untuk berpuasa dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Baik. Kemudian, bagaimana cara membayar fidyahnya dan berapa besar yang harus dikeluarkan? Iya. Cara membayarnya ada dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan bahan makanan. Dengan bahan makanan. Kalau di negeri kita adalah beras. Iya. Dan harus dengan makanan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fafidyatun ta'amu miskin. Fidyah sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Tidak boleh dengan nilainya, yaitu dengan uang atau dengan yang semisalnya. Harus dengan makanan. Iya. Jadi boleh dengan bahan makanan mentah, beras misalkan. Berapa banyaknya? Banyaknya adalah sebesar nisfu sa', setengah sa'. Jadi separuh dari zakat fitrah. Iya, kalau zakat fitrah satu sa', fidyah itu setengah sa'. Sebagaimana di dalam hadis Al-Bukhari atau hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berkata kepada Ka'ab ibn al-Ujrah, "Au at'im sittata masakin likulli miskin nisfu sa'." Setiap orang miskin itu mendapatkan setengah sa'. Setengah sa' itu kurang lebih adalah 1,5 kilogram. Iya. 1,5 kilogram. Ini perkiraan saja, kurang lebihnya. Dan ini mungkin perkiraan yang terbesar. 1,5 kilogram. Baik. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan membuat makanan jadi. Nasi bungkus misalkan. Iya. Disiapkan nasinya, lauk pauknya. Iya. Setiap satu orang miskin untuk satu hari puasa yang dia tinggalkan. Iya, sampai dia kenyang, dia cukup untuk makan, satu kali makan itu. Maka cara seperti ini juga dibolehkan. Dan cara seperti ini tidak ada ukuran berapa banyak, tetapi cukup satu kali makan sampai dia kenyang atau cukup dengan makanan tersebut. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan al-Imamul Bukhari, ketika beliau sudah tua, ya, maka beliau membuatkan makanan berupa roti dan daging, kemudian beliau ajak orang miskin untuk makan. Iya. Kapan fidyah ini dibayarkan? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Bas rahimahullah, tidak ada masalah dibayarkan di awal Ramadan atau di pertengahan dan di akhir Ramadan. Tidak ada masalah insyaallah taala. Iya. Ini bagi orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya dan orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Ini di antara, ini adalah dua golongan di antara golongan-golongan yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, boleh berbuka, namun ada yang harus mengqadha, ada pula yang harus membayar fidyahnya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala masih ada beberapa yang dibolehkan untuk berbuka, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum orang yang menghidupkan bulan Ramadan dengan puasa, salat, membaca Al-Quran dan dengan ibadah-ibadah yang lain, sedangkan di luar bulan Ramadan dia meremehkan semua perkara tersebut? Seakan-akan dia mengambil hal itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ke bulan Ramadan, sebagai penghapus atau penebus dosa yang ada di antara keduanya. Baik. Yang pertama, apabila yang dia tinggalkan adalah salat, maka ini perkaranya sangat berat sekali. Dia hanya mengerjakan salat 5 waktu misalkan di bulan Ramadan saja. Iya. Ini perkaranya sangat berat sekali. Karena meninggalkan salat adalah kekufuran. Adalah kekufuran. Maka semua ibadahnya yang dia kerjakan di bulan Ramadan itu, Kemudian setelah berlalu bulan Ramadan, dia meninggalkan sholat, terhapus semuanya. Percuma saja dia capek-capek beribadah. Semuanya terhapus. Karena meninggalkan sholat adalah amalan kekufuran. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Dan orang kafir itu terhapus amalannya, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan mereka, kata Allah di hari kiamat, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, dan kami jadikan amalan mereka tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Iya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Yang dimaksudkan di sini apabila meninggalkannya menyebabkan kekafiran, maka seluruh ibadahnya terhapus, jangankan puasanya, solatnya, zakatnya, hajinya akan terhapus apabila seorang melakukan kekafiran. Oleh karena itu, amalan orang-orang kafir tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna." Dan bulan Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu. Itu ada lanjutannya. Ada lanjutan hadis tersebut. "Idza jitunibatil kaba'ir." Apabila dosa-dosa besar dijauhi. Iya. Hadis itu lengkapnya hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau hadis riwayat Muslim, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu. Salat Jumat sampai Jumat berikutnya dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau dia meninggalkan salat, ini bukan lagi dosa besar, lebih dari sekedar dosa besar, yaitu kekufuran. Maka tidak akan diampuni dosa-dosanya sekedar dia dengan menjalankan puasa. Iya, tetapi harus disertai dengan taubat. Disertai dengan taubat. Iya. Jadi, demikian. Adapun ibadah-ibadah yang lain, yang ibadah-ibadah yang sunnah, ya, ibadah-ibadah yang sunnah, maka tentunya siapa yang meninggalkannya di luar bulan Ramadan, dia telah meninggalkan sesuatu yang utama, tapi tidak ada dosa atasnya, wallahu alam. Baik. Dari Udin di Semarang, "Bismillah Ustaz, saya memiliki kakak dan saya melihat beliau mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya, memuntahkan kemudian sengaja memakan makanan. Maka apakah batal puasa beliau?" Ya jelas batal. Kalau dia makan, puasanya batal. Iya. Kalau dia makan, puasanya batal. Adapun muntah itu sendiri, apakah dia membatalkan puasa? Ulama berbeda pendapat. Dan perbedaan tersebut dasarnya dari perbedaan apakah hadisnya tentang muntah membatalkan puasa itu sahih atau tidak. Yaitu man zara'ahul qai' fala qada'a alaih wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qada', siapa yang sengaja muntah, maka dia qada'. Hadis ini dilemahkan oleh sejumlah para ulama. Iya. Hadis ini dilemahkan oleh sejumlah para ulama yang sahih insyaallah taala hadis tersebut lemah. Jadi muntah tidak termasuk kategori pembatal puasa. Iya. Kalaupun sahih, maka itu dibawa kepada makna apabila setelah muntah dia membatalkan puasanya. Mungkin karena dia muntah-muntah, dia menjadi lemah badannya, akhirnya dia makan, batal puasanya. Iya. Jadi puasanya batal. Puasanya itu batal. Dan kalau dia lakukan itu karena kejahilannya, maka dia harus mengqadha puasanya. Iya. Dia harus mengqadha puasanya tersebut dan puasanya itu menjadi batal. Dari Taib di Sragen, apa hukumnya seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya di siang hari bulan Ramadan? Kemudian mereka bercumbu rayu, pada akhirnya keluar air mani, apakah puasanya benar atau batal? Jika tidak sah puasanya, apakah ia hanya wajib mengqadha atau mengqadha dan membayar kafarah? Para ulama seperti Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa orang yang mengeluarkan air mani dengan sengaja itu puasanya batal. Puasanya batal. Iya. Dan ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan dosa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seseorang berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Iya. Dan cukup atasnya qadha, tidak perlu membayar kafarah. Kecuali kalau mereka berjima, na'udzubillah. Kecuali mereka berjima, maka dia harus membayar kafarah seperti yang kita jelaskan kemarin. Kafarah jima, yang pertama membebaskan budak kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Baik. Dari Rudi di Cempaka Mas, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mulut saya sering mengeluarkan darah sedikit dan saya berusaha meludahkannya, akan tetapi kadang masih tersisa sedikit sehingga terasa di lidah, lalu saya menelannya. Apakah hal ini membatalkan puasa? Dijelaskan para ulama bahwa hal ini tidak membatalkan puasa apabila itu berasal dari dalam tubuhnya, ya, atau dari mulutnya sendiri, bukan dari luar kemudian dia masukkan. Iya, wallahu alam. Dari Zakiyah di Bandung, Ustaz, apa hukumnya orang yang meninggalkan qada puasa sampai datang Ramadan berikutnya tanpa uzur? Apakah cukup baginya taubat disertai qada atau harus membayar kafarah? Dijelaskan oleh Syekh Ibn Bas rahimahullah, demikian pula dalam Fatwa Lajnah Daimah, apabila seorang meninggalkan puasa, maksudnya di sini tidak mengqadha puasa sampai datang Ramadan berikutnya dengan sengaja tanpa udzur, maka di samping dia harus taubat mengqadha, juga harus memberi makan 1 orang miskin setiap 1 hari puasa tersebut. Iya. Dia harus membayar fidyah. Ya. Tapi kalau dia meninggalkannya bukan karena sengaja atau ada udzur syar'i, misalkan karena lupa atau karena sering safar atau sering sakit, maka cukup baginya untuk mengqadha saja dan tidak ada dosa baginya. Wallahu alam. Dari Reno di Jakarta, Ustadz, apakah boleh tidak sholat tarawih di bulan Ramadan? Sholat tarawih di bulan Ramadan hukumnya sunnah. Artinya kalau seorang meninggalkannya, maka tidak ada dosa atasnya. Namun, dia telah meninggalkan sesuatu yang sangat mulia atau sangat utama untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Di luar bulan Ramadan, meninggalkan solat malam, solat sunnah, qiyamul lail, solat tahajud, itu adalah sesuatu yang tercelah. Iya. Walaupun tidak sampai berdosa, namun dicela di dalam syariat. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Dan dia telah meninggalkan sesuatu yang sangat besar pahalanya, apalagi jika dikerjakan bersama imam. Nabi SAW bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutibalahu qiyam lailatin. Sesungguhnya barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dituliskan baginya pahala sholat semalam penuh. Iya. Ya, subhanallah. Hanya beberapa menit sholat mendapatkan pahala semalam penuh. Jadi kalau ditinggalkan maka sungguh sangat merugi. Iya. Dan bisa jadi dengan sebab kita melakukan salat tarawih, itulah yang menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dari Suhendra di Cilacap, Ustadz, seorang yang syahwatnya memuncak di bulan Ramadan, apakah diperbolehkan melakukan onani dan apakah puasanya sah? Jawabannya tidak diperbolehkan. Tetapi hendaklah dia mencari jalan lain untuk menghilangkan syahwatnya tersebut, ya, atau mengekangnya, yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Apakah dengan mencari aktivitas lain, ya, atau apa saja, ya. Jangan suka menyendiri, jangan suka melamun. Iya. Dan jangan juga melakukan hal-hal yang dapat memancing syahwatnya. Makanya, hendaklah memperbanyak ibadah kepada Allah. Membaca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu. Iya. Ini yang harus dia lakukan. Apakah puasanya sah? Di sini ulama berbeda pendapat. Yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, puasanya itu batal. Dan dia harus mengqadha puasanya tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah ada keringanan untuk tidak berpuasa bagi seorang yang bekerja di tempat kerja keras dan tempat yang sangat panas seperti di bangunan dan lain sebagainya? Pertama, wajib dia berpuasa. Ya. Wajib dia berpuasa. Tidak ada keringanan baginya. Tetapi di pertengahan puasanya, andaikan dia tidak mampu untuk meneruskan puasa, dan apabila dia teruskan, akan membahayakan dirinya, maka hendaklah dia berbuka. Iya. Hendaklah dia berbuka. Iya. Tidak apa-apa baginya untuk berbuka. Hanya saja dinasihatkan para ulama untuk sementara waktu menghindari pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Pekerjaan yang sangat berat. Iya. Untuk sementara waktu. Selama bulan Ramadan agar dia dapat berpuasa dengan baik. Ya, wallahu alam. Dari Ummu Syamil Makassar, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seorang istri diberi tugas oleh suami untuk memberi menu buka puasa pada 30 orang setiap harinya, namun kadang menjadi capek dan jarang melakukan ibadah sunnah seperti tadarus dan sholat sunnah, apakah pahala istri akan berkurang? Bahkan pahalanya bertambah. Iya. Dan lebih afdal dia melakukan hal tersebut. Karena tugas atau perintah dari suami itu wajib dia kerjakan. Iya. Dan juga pahala memberikan buka puasa itu sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Barang siapa yang memberi makan berbuka puasa orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Jadi subhanallah, ini pahalanya sangat besar. Hanya saja mungkin perlu ada ta'awun, tolong-menolong antara suami istri atau dengan keluarga yang lain sehingga tidak terlalu capek di dalam mengerjakannya. Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian tadi telah kita simak bersama sebuah kajian interaktif, dan kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas materi dan jawaban yang telah diberikan. Dan bagi para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, insyaallah taala kita akan berjumpa lagi pada esok hari di radio Syiar Tauhid pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kami akhiri, subhanakallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.